Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberi kesempatan umur dan diberi nikmat taufik untuk tetap berupaya berjalan sebagai seorang muslim di atas jalan para penuntut ilmu, memanfaatkan waktu, umur, kesempatan dengan tafaqquh fiddin. Terlebih di zaman semakin jauh dari zaman kenabian, zaman semakin jauh dari zamannya Nabi SAW, maka kondisinya akan semakin jelek adanya. Sehingga menuntut masing-masing dari kita untuk bersungguh-sungguh berupaya memahami agama ini, karena dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kebaikan. Mayuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, niscaya orang itu dipahamkan terhadap agamanya, urusan agamanya. Sehingga karena itu masyiral muslimin, pada malam ini kita masih melanjutkan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Naam. Dan kita masih membahas pada hadis tentang keharaman berbuat kedzaliman dan kewajiban mengembalikan hak orang yang terzalimi. Nah, itu hadis nomor 218. Hadis tentang al-muflis. Hadis tentang kisah orang yang pailit, bangkrut di akhirat. Ya. Barakallahu fiik. Sebelum kita melanjutkan penjelasan hadis ini dari syarahnya Syaikh Utsaimin rahimahullah, kita murojaah dulu. Antum para tulab, naam, murojaah hadis. Ya. Yang menghafal pada malam ini, naam, yang memakai kolan suah putih. Nah. Ada yang pakai yang putih? Nah. Kum, berdiri. Yang pecinya putih berdiri, mana? Nah. Kum. Nah, ya, fadal, ikra'u, barakallahu fikum. Ayo, mana putih pecinya? Antum pecinya apa itu? Yang pecinya putih, kum. Ayo, kum ya bunai. Fadal, ikra'u. Naam, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Al-muhim yastahid wa yuhawil, berupaya menghafal. Rahimahullahu mra'a. Semoga Allah merahmati yang mendengar hadis, fawa'a, menghafal, menjaga. Didoakan oleh Nabi, nadharallahu mra'a. Semoga Allah membaguskan wajah orang, dibaguskan wajahnya oleh Allah. Taib. Sekarang menghafal sendirian. Para yang memakai baju hitam. Ada bajunya hitam. Bajunya hitam, pecinya hitam. Agum. Oh, antum. Ada satu, lumayan. Agum. Wa akala. Qabla. Hayak dia ma'alai. Alaihi. Barakallahu ya hafal, berani bersendirian, dapat hadiah insyaallah. Barakallahu fiik. Hadiahnya rahasia. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ala juhudikum, ala ihtimamikum. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk penjelasan Syekh Utsaimin yang punya kitab. Wa shadaqan nabiyyu, dalam hadis ini shadaqan nabiyyu, benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadha huwal muflisu haqqo, inilah orang yang pailit, betul-betul pailit. Siapa orang yang betul-betul pailit? Orang yang datang membawa pahala salat, zakat, puasa, namun dia membawa kedzaliman pada saudaranya, memukul, menuduh, berzina, mengalirkan darah sehingga kebaikannya pun habis. Habis untuk menebus kedzalimannya. Bangkrut dia. Amma muflisu fit al-muflisu dunya. Adapun orang yang pailit dunianya. Fa inna dunya ta'ti wa tadhhab. Dunia itu kadang datang, kadang pergi. Wa rubbama yakunul insanu faqiran wa yumsi ghaniya. Kadang seorang na'am dalam keadaan fakir, maka besok menjadi orang yang kaya. Aw bil aqs, atau sebaliknya, orang itu kemarin orang kaya, besok jadi orang yang fakir. Hakadat dunya. Lakin al-iflas kullal iflasi ayyaf lil sal insanu min hasanati allati ta'iba 'alaiha. Namun orang yang betul-betul pailit dengan segala kepailitannya, apa itu ayyuf lil sal insan, seorang itu bangkrut dari kebaikan-kebaikannya yang dia telah capai beribadah di dunia wa kanat amamahu yaumal qiyamah yusyahiduha, dan dia di hari kiamat nanti menyaksikan kebaikan-kebaikan amal solehnya. Summa tukhal minhu, kemudian kebaikannya diambil oleh Allah Azza wa Jal, diserahkan li fulan wa fulan, untuk menebus perbuatan zalim terhadap saudaranya. Ini betul-betul bangkrut karena sudah tidak bisa pulang ke dunia, ya, tidak bisa pulang ke dunia. Sudah habis modal umur, sudah habis modal kesempatan. Kalau antum bangkrut usaha di dunia, masih ada waktu insya Allah. Dagang hari ini karena pandemi terjadi kebangkrutan. Alhamdulillah pandemi mulai membaik kondisinya, mulai bertahap pelan-pelan berdoa kepada Allah, yakin dengan pertolongan Allah, tidak berputus asa, insya Allah datang kemudahan. Itu dunia, kadang datang kadang pergi, ya, kadang datangnya cepat perginya cepat, kadang datangnya pelan, ya, tapi hasilnya lumayan, masya Allah. Maka antum jangan menjadi orang yang takut menjadi hamba Allah yang fakir ketika menjadi hamba Allah. Nah, dalam hadis ini, wa fi hadza, dalam hadis ini pula tahdziru minal udwan alal khalqi. Dalam hadis ini kata Syekh merupakan tahdzir, peringatan dari memusuhi manusia. Udwan, memusuhi orang, memukul, caci maki, mendolimi, mengambil harta tanpa hak. Wa annahu yajibu 'alal insan ayu addiya ma linnasi fi hayatihi qabla mamatih. Dan wajib bagi seorang untuk menunaikan, yu'addiya, menunaikan apa yang menjadi hak manusia, fi hayatihi, di saat hidupnya, qabla mamatihi, sebelum matinya. Punya utang, segera ketika masih punya umur berupaya melunasi, ya, mohon kepada Allah kemudahan. Ya Allah, semoga aku mudahkan untuk melunasi utang-utang saya. Berjanjilah kepada Allah, saya akan berupaya, ya Allah. Jangan lari, apalagi bunuh diri. Hadapi, semoga Allah menolong. Tayyib. Hatta yakunal qisas fid dunya mimma yastati'. Sekalipun dilakukan kisos di dunia ini sesuai apa yang dia mampu, sebelum mati dilakukan kisos, siap, saya dikisos, jangan lari. Nah, seorang berbuat kezaliman kepada saudaranya, mengalirkan darah saudaranya sehingga keluarga mayit menuntut, kamu harus dikisos, maka kita siap dikisos daripada dituntut di akhirat. Azab akhirat lebih berat. Atau mungkin kita memukul teman kita, berkelahi dengan teman kita, ya, ketika dilakukan islah, perdamaian, yang keliru, yang salah, mengaku, saya minta maaf. Silakan kalau kamu meminta saya dipukul, pukullah. Silakan saya dikisos. Ini sebelum datangnya al-maut. Karena pukulan saudara kita mungkin lebih ringan daripada menuntut di akhirat dan kita malu di hadapan Allah, di hadapan makhluk. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, falaisa hunaka dirhamun wala dinarun hatta yahdiya nafsah. Adapun di akhirat nanti tidak ada uang dinar, tidak ada uang dirham, ya, untuk menebus dirinya. Mau nebus pakai apa? Menghadap Allah cuma pakai, tidak pakai baju, tidak pakai dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai baju, tidak pakai sendal, tidak bersunat menghadap Allah. Tidak bawa harta, yang dibawa amal. Sementara kita punya tanggungan harta kepada saudara, ya. Laisa fihi illal hasanat, di akhirat itu tidak ada kecuali kebaikan-kebaikan kita yang bisa untuk menebus. Barakallahu fik. Yaqulu Rasul, bersabda dalam hadis ini Ar-Rasul, fayukhadu min hasanati min hadza fayukhadu hadza min hasanati. Orang ini diambil dari kebaikannya. Wa hadza min hasanati, dan untuk orang ini diambil kebaikannya. Fa idza faniyat hasanatuhu, kalau habis amal-amal baiknya, ukhidha min sayyiatihim, diambilkan untuk orang yang terdolimi, ya, kejelekan orang yang berbuat dolim, kejahatan, kedolimannya diganti, ya, dari kejelekan orang yang terdolimi. Summa turiha alaih, lalu dilemparkan kepada orang yang berbuat dolim. Waturiha finnar, lalu orang yang berbuat dolim dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga di samping kita berbuat baik, berhati-hati kita berbuat keboliman, ya. Sholat di masjid, berjamaah, ya, itu saja kita harus menjaga orang lain. Jangan sampai masuk masjid mengganggu, bau orang lain terganggu sebab bau badan kita. Makanya sunahkan pakai minyak wangi, ya, supaya orang lain tidak terganggu dengan bau badan kita, bau baju kita yang tidak sedap. Pakai minyak wangi. Barakallahu fik. Bersiwak, ya, agar bau mulut tidak mengganggu saudara kita di kanan kiri kita saat sholat, ya. Bahkan kata beliau, man akala sauman au basolan, siapa yang makan brambang atau bawang, jangan masuk masjid kami. Kenapa? Karena bau keringatnya mengganggu sholat. Ya, begitulah adab dalam Islam. Betul-betul menjaga orang lain, ya. Apalagi barakallahu fikum mengganggu orang sholat. Misalnya seorang mau sholat ke masjid pakai sendal, ya, sendalnya baru beli 10.000, ditaruh depan masjid, mau pulang, loh, mana sendal saya? Gila, pulang nyeker men, tak pakai sendal. Besok beli lagi, hilang lagi. Loh, hilang lagi. Mungkin kalau orang yang penyabar lah, sodakoh. Beli lagi, hilang lagi. Ya udah, sodakoh. Itu kalau orang penyabar. Kalau orang yang tidak penyabar, wah, bisa kapok. Saya hilang terus sendalnya. Hah? Maka hati-hati mendolimi orang beribadah. Mengganggu orang ibadah. Hanya orang ini mungkinlah saya tidak masuk masjid inilah. Kenapa sih pak? Hilang terus sendal saya. Hanya tidak tahu kemana orang ini. Oh, tidak pernah sholat ya? Ke masjid. Kenapa? Saya terganggu pak ustadz. Kenapa? Sendalnya hilang terus. Ah, ini. Berhati-hati mengganggu saudara kita. Kalau antum tidak merasa mengambil, saya tidak ngambil, saya cuma memindah. Betul, tidak mengambil, cuma memindah. namanya juga mengambil. Ya, makanya jangan, walaupun main-main, Nabi membenci seorang sahabat ketika ada sahabat mengambil tongkat. Sahabat pakai tongkat. Kemudian ditaruh di tempat yang lain. Sehingga sahabat yang punya tongkat muter-muter nyari, mana tongkatnya? Nabi marah kepada sahabat yang bercanda. Betul bercanda, tapi menyakiti orang. Tidak boleh. Mendzalimi, tidak boleh. Masyaallah ikhwah, jadi ini salah satu hal penting. Sehingga kalau memakai hak orang lain, minta izin. Apalagi sendalnya ada tulisannya. Misalnya tulisannya ditulisi siapa misalnya? Hendar. Hendar R. Berarti sendalnya milik Pak Hendar. Antum namanya siapa? Saya namanya Bowo. Nah ini sendalnya Hendar, kok pakai Bowo kamu? Perhatikan hak. Walaupun barang remeh, apa itu? Sandal. Sandal berharga bagi orang tua yang kadang sakit kalau tidak pakai sandal. Ya apa tidak? Nah, apalagi yang alergi debu. Kalau dia tidak pakai sandal kena debu, gatal semuanya. Antum pakai sandalnya Pak Hendar misalnya. Dalam kondisi Pak Hendar punya alergi debu, akhirnya pulang dari masjid gatal seluruh badannya gara-gara kamu. Kamu mendzalimi dia. Contoh yang semoga terhindar diri kita dari berbuat kezaliman. Sepak sekalipun hal yang sepele. Selanjutnya kata Syekh, walakin hadal hadisu, namun hadis ini layakni tidak mengandung arti annahu yukhalidu finnar, orang itu akan dikekalkan di dalam neraka. Bal yu'adzabu biqadri ma hasala 'alaihi min sayyi'atil khair allati turihat 'alaihi. Namun orang yang pailit, bangkrut, diazab sesuai kadar apa yang terjadi padanya dari kejelekan-kejelekan kepada orang lain yang dilemparkan kejelekan itu kepadanya. Suma ba'da dzalika ma'aluhu ilal jannah. Kemudian setelah itu, kalau dia orang bertauhid, orang mukmin, setelah diadab sesuai kadar dosanya, ma'aluhu ila jannah, tempatnya di surga. Di anal mu'mina la yukhaladu finnar, karena orang mukmin tidak kekal kalau masuk neraka. Walakinan naru harruha syadid, namun yang namanya neraka panasnya syadid, sangat panas. Panasnya luar biasa. La yasbiru al-insanu ala nar, tidak akan mampu bersabar seorang dari api neraka. Walau lilahdotin wahidatin, sekalipun dia dimasukkan hanya lahdoh, sesaat, sebentar saja. Sekali masuk sebentar, tidak sanggup. Oleh karena itu, hada ala nari dunia, ini kalau api dunia, orang tidak akan mampu bersabar kalau dimasukkan api. Fadlan anaril akhirat, lebih-lebih api neraka di akhirat. Ajaran Allah wa iyyakum minha. Sebagaimana kisah orang-orang yang masuk jahanam. Mereka di dalam jahanam diazab dengan keras, dengan berat, sehingga mereka berkata kepada khazanah penjaga jahanam, wa qala alladzina, berkata orang-orang alladzina kafaru, orang yang kafir, ya, di nari jahannam. Mereka berkata, li khazanati jahannam, minta memanggil penjaga jahannam, ud'u rabbakum. Hei kamu malaikat yang menjaga jahannam, panggil Tuhanmu. Yukhaffif anna yauman minal adab. Beri keringanan untuk kami sehari saja dari azab jahannam ini. Nah, minta keringanan satu hari saja. Qalu alam takun ta'tikum rusulukum, bukankah telah datang pada kalian rasul-rasul, bil bayyinat, menjelaskan penjelasan-penjelasan agama ini. Orang ini menjawab, qalu bala, ya betul sudah datang. Betul sudah datang para nabi, para rasul. Nah, namun orang kafir yang meminta kepada malaikat untuk menyampaikan kepada Allah Azza wa Jal diberi keringanan sehari saja, tidak mampu. Wa ma du'a'u lil kafirina illa fi dhalal. Karena doanya orang kafir dalam keadaan sesat, tidak dikabulkan sekalipun teriak-teriak minta tolong kepada malaikat. Sehingga barakallahu fiik, na'am, ini beberapa penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan hadis al-muflis. Saya tambahkan beberapa faedah yang lain dari hadis ini. Dari hadis ini terdapat fawaid yang lain juga. Di antaranya, al-iflasu al-hakikiyu huwa khusranu nafsi wal-auladi yaumal qiyamah. Al-iflasu al-hakikiyu, kebangkrutan yang hakiki, huwa adalah khusranu nafs, kerugian yang menimpa jiwa, wal ahl, dan keluarga, yaumal kiamah, di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Kebangkrutan yang hakiki adalah kerugian yang menimpa jiwa, keluarga, pada hari kiamat. Karena kerugian di akhirat, ini kerugian yang tidak mungkin ditebus, dikembalikan ke dunia. Nah, sehingga barakallahu fikum, seorang ketika berbuat di dunia ini berhati-hati dari berbuat kezaliman kepada saudaranya. Dalam hadis ini pula at-ta'kid ala mufaraqati dhulm. Ta'kid, hadis ini menekankan untuk mufaraqah adz-dzulm, memisahkan diri dari berbuat kezaliman. Wa bi khassah aqli huquqil ibad, dan secara khusus mengambil hak-hak para hamba. Hak-hak para hamba. Wal i'tida ala amwalihim, dan membuat kerugian pada harta-harta manusia. Wadima'ihim, dan darah manusia. Wahadki a'radihim, dan merusak kehormatan manusia bil qaul awil fi'al. Baik merusak kehormatan dengan ucapan atau perbuatan. Kenapa? Naam, karena perbuatan kedzaliman ini, naam, yufsid samratal amal as-salih. Perbuatan kedzaliman kepada saudara, pada hamba, akan merusak buah amal soleh. Amal soleh jadi rusak, tidak dapat kebaikan untuk menebus ucapan kita yang mendolimi saudara. perbuatan yang mendolimi saudara. Padahal amal soleh kita banyak, tapi karena ucapan perbuatan yang mengandung kerusakan, kedoliman kepada temannya, saudaranya, jadilah amal soleh ini untuk menebus perbuatan zalim kita. Baik. Dari hadis ini pula, naam min turuqi ta'lim, di antara metode menyampaikan ilmu, al-muhawarah. Min turuqi ta'lim al-ilm al-muhawarah. Metode menyampaikan ilmu adalah dengan muhawarah, berdialog. Berdialog. Nabi bertanya, atadri mal muflis? Tahukah kamu siapa orang yang pailit? Nah, Nabi bertanya sehingga orang yang ditanya perhatian. Ya. Sehingga orang yang perhatian ketika belajar, ilmu lebih bisa masuk. Tapi kalau belajar sambil tidur, belajar sambil bercanda, belajar sambil tidak perhatian, susah ilmu masuk. Makanya metode belajar adalah muhawarah. Bertanya dan menjawab. Bertanya dan menjawab. Dan ini metode pelajaran dan belajar yang bagus dan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memahamkan para sahabat. Sehingga dalam hal ini barakallahu fikum, sebagai adab yang penting dalam thalabul ilm adalah ihtimam, al-hirs saat belajar, perhatian saat belajar. Ya. Demikian beberapa faidah dari hadis yang bisa kita bacakan, hadis tentang muflis. Semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh kita. Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, barakallahu fikum. Jam berapa Isa? Isa jam berapa? Tujuh menit lagi. Ya, ya, labas. Tujuh menit lagi. Memanfaatkan kesempatan waktu barakallahu fikum sebagai nasihat untuk para anak-anak kami. Insyaallah hari-hari ini kita sudah belajar hampir 3 bulan kurang, sehingga durus pelajaran kita akan murojaah dengan adanya mid semester, ya. Nah, sehingga yang terlambat menulis, terlambat mengambil faedah, murojaah. Manfaatkan waktu untuk murojaah. Barakallahu fikum. Karena ilmu ketika di murojaah akan semakin kokoh. Ma taqarrara tuqurrira. Apa yang diulang-ulang akan kokoh. Yang diulang-ulang itu akan menjadi kokoh. Ma taqarrara tuqurrira. Apa yang terulang-ulang akan semakin kokoh. Sehingga belajar itu tidak ada istilah barakallahu fikum, ini saya sudah pernah belajar. Saya sudah pernah belajar ini. Saya tidak perlu belajar lagi. Tidak. Mungkin dulu pernah belajar suatu kitab, salah satu usul, misal. Tiba-tiba ada ustaz duduk di sini, mengkaji, menyampaikan durus.